بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu, jam sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan mendat faedah saking kitab Tauhid. Kita melebet pembahasan bab ingkang nomor 6, Tafsir Tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Tafsir Tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Bab yang sesungguhnya penjelasan tentang syahadat atau tauhid telah beliau jelaskan pada bab-bab sebelumnya. Bab yang pertama beliau menjelaskan tentang kedudukan dan hakikat tauhid. Di situ pembahasan ini pun sekaligus sudah menyinggung tentang makna kandungan tauhid. Bab yang keenam yang sedang kita pelajari ini, Bapak sekalian, beliau ingin menegaskan lagi tentang tafsir tauhid supaya tidak salah paham tentang makna tauhid yang mesti kita pahami. Tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah nyatakan bahwa tauhid dan la ilaha illallah niku sami. Tauhid itulah yang menjadi kandungan dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itulah yang maksudnya adalah tauhid. Karena tauhid maknanya pun dari kalimat atau dari kata wahada yuwahidu tauhidan ja'ala syai' wahidan. Tauhid dari kata itu wahada yuwahidu tauhidan ingkang maknanya pun menjadikan sesuatu itu tunggal, satu-satunya. La ilaha illallah kandungan maknanya pun adalah tauhid. Sebab tidak akan terwujud tauhid kecuali mengumpulkan dua rukun, yaitu an-nafyu wal isbat. An-nafyu penolakan, isbat penetapan. Sehingga la ilaha menolak semua jenis bentuk sesembahan illallah, kecuali hanya Allah yang ditetapkan sebagai sesembahan. Kenapa ditolak? Karena semua yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang palsu. Kenapa palsu? Karena tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat. Yang memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sesembahan yang hak, sesembahan yang sebenarnya. Maka kalimat la ilaha illallah dimaknai para ulama dengan ungkapan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah. Dan la ilaha illallah itulah tauhid, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang berhak disembah dan tidak ada selain Allah yang dia jadikan sebagai sembahan. Itulah hakikat tauhid, Bapak sekalian, seperti itu. Maka beliau ingin menegaskan tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Kemudian ayat yang pertama telah kita bahas, yang intinya Bapak sekalian, bahwa di antara bentuk wujud mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, yaitu menyembah Allah tanpa perantara. Menyembah Allah tanpa perantara. Karena Allah tidak pernah membuat syariat perantara dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan menjadikan makhluk sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah adalah hakikat syirik yang terjadi pada orang-orang musyrikin Quraisy. Sehingga orang-orang Quraisy ketika diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mboten purun, tidak mau, bukan karena kalimat ini mengajak mereka yaitu sekedar mengakui Allah, bukan karena kalimat la ilallah mengajak mereka sekedar beribadah kepada Allah, tapi kalimat ini mengajak totalitas beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyertakan apa dan siapapun dalam beribadah kepada Allah, karena semua makhluk itu kewajibannya beribadah kepada Allah, sehingga tidak boleh ada makhluk yang dijadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian sekalian ayat yang berikutnya, perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, innani bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani fa innahu sayyidin. Sesungguhnya saya berlepas diri dari semua yang kalian sembah kecuali yang menciptakanku, yaitu Allah Ta'ala. Kalimat innani bara'un ini adalah seperti la ilaha, menolak, ditolak semua bentuk sesembahan selain Allah Ta'ala. Kemudian ditetapkan sesembahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hanya Allah? Karena Allah alladzi fatarani, yang menciptakanku. Yang tidak mencipta itu tidak boleh disembah. Semua yang diciptakan Allah statusnya makhluk, termasuk malaikat, termasuk nabi, termasuk ulama, wali, dan semuanya punya kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh ada makhluk yang dijadikan sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Mengambil perantara dalam beribadah kepada Allah adalah perbuatan syirik. Dan tauhid itu adalah bara'un. Tauhid itu adalah berlepas diri dari semua yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauh, membenci, dan memusuhi, itu yang terkandung dalam kalimat bara'un. Kandungannya dalam kalimat itu adalah menjauh, membenci, dan memusuhi. Al-bu'du, al-buhdu, dan al-adawah. Menjauh, membenci, dan memusuhi. Sehingga kebencian Nabiullah Ibrahim kepada yang mereka sembah itulah yang mengundang mereka kemudian sepakat untuk mengeksekusi Ibrahim, dibakar hidup-hidup. Dan Ibrahim bertahan istiqamah, tidak akan berubah keyakinannya. Dan itulah yang tertuntut dalam kehidupan kita, menunjukkan inilah yang paling inti dalam kehidupan kita, yang paling pokok, yaitu akidah tauhid itu harga mati. Sampai mati harus seorang dia dalam keadaan ini berla ilaha illallah, sehingga tidak bisa dibeli dengan apapun, dengan dolar, dengan rupiah, dengan jabatan, dengan ketenaran, dengan segala macamnya, enggak bisa. Ini harga mati, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang tidak boleh dikorbankan. Ini semata-mata hanya untuk mendapatkan perkara duniawi. Kemudian kita masuk sekarang ayat yang kan nomor 3. Monggo diwaos. Bismillahirrahmanirrahim. ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani telah menjadikan ahbarahum, para ulama-ulama mereka, waruhbanahum dan para pendeta ahli ibadah mereka, arbaban min dunillah, menjadi rob sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal masiha ibnu Maryam, dan mereka juga menjadikan Al-Masih ibnu Maryam sebagai sembahan selain Allah taala. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar menyembah kepada Allah ilah yang satu. Tidak menyembah ulama, tidak menyembah pendeta ahli ibadah, tidak menyembah Nabiullah Isa, tapi yang diperintahkan Allah dari awal sampai akhir umat ini dengan semua nabi yang datang adalah hanya menyembah Allah, menjadikan Allah satu-satunya sembahan. La ilaha illa huwa, yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, selain Allah semuanya sembahan batil. Walaupun malaikat, walaupun nabi, walaupun wali, kalau disembah statusnya sesembahan yang batil. Bukan malaikatnya batil, bukan nabinya batil, bukan ulamanya batil. Nanti yang sampai wah wahabi membatil-batilkan ulama, wahabi membatil-batilkan wali. Yang batil itu bukan walinya, bukan ulamanya, bukan malaikatnya, bukan nabinya. Malaikatnya hak, nabinya hak, ulamanya hak, benar semuanya. Tapi dijadikan sesembahan, ini yang batil. Ini yang batil, menjadikan selain Allah sebagai sembahan. Karena semua yang selain Allah adalah makhluk dan wajib menyembah Allah taala, wajib mengesakan Allah dalam penyembahannya. Yang tidak ada sembahnya hak kecuali Allah taala. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari semua apa yang mereka sekutukan bagi Allah taala. Terus kalian, ayat ini berkaitan dengan yaitu atau tafsir ayat ini berkaitan dengan Adi bin Hatim ketika dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengar ayat itu dibaca atau kemudian membaca ayat ini, lalu Adi mengatakan innahum lam ya'buduhum, Kanjeng Nabi, orang-orang Yahudi dan Nasrani atau kami-kami ini dulu, karena Adi bin Hatim itu dulunya dah Nasrani, itu tidak menyembah pendeta-pendeta kami, tidak menyembah ulama-ulama kami. Kata Nabi SAW, bala, baik, innahum harramu alihim al-halal wa halalu lahum al-haram fattabi'uhum fadhalika ibadatuhum iyahum. Betul, mereka tidak sujud, tidak nyembah. Boleh jadi bayangan Adi bin Hatim nyembah itu sujud kepada para pendeta, para ulama mereka. Tapi kata Nabi, mereka itu kan mengharamkan yang Allah halalkan, menghalalkan yang Allah haramkan. Lalu mereka mengikuti para ulama-ulama mereka dalam mengharamkan yang Allah halalkan, menghalalkan yang Allah haramkan. Itulah yang merupakan bentuk peribadatan mereka. Jadi, Bapak sekalian, ketaatan mutlak dan hak menghalalkan dan mengharamkan itu adalah haknya Allah Ta'ala. Menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, ini adalah haknya Allah Ta'ala. Apabila hak menghalalkan dan mengharamkan itu kemudian diberikan kepada sekelompok orang atau kepada seseorang, yang dia boleh menghalalkan, mengharamkan seenak dia, semau dia, lalu dia ikuti penghalalan dan pengharamannya itu padahal bertentangan dengan penghalalan pengharaman Allah Ta'ala, maka seperti itu namanya telah menjadikan orang tersebut sebagai ilahan ma'budan. Kalau di tengah-tengah muslimin ada juga yang begitu, kiainya jelas-jelas menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, Allah katakan riba itu haram, kiai mengatakan halal. Menutup aurat itu wajib, kiai mengatakan enggak wajib. Kalau kemudian ikut-ikutan kiainya yang jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka itu sama dengan nyembah kiai. Ulamanya, kiainya, ustadznya, atau pemimpinnya, atau sekelompok orang yang mereka ikuti, yang jelas-jelas menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ini namanya nyembah orang tersebut, atau nyembah kelompok tersebut, karena hak untuk menghalalkan dan mengharamkan itu hanya mutlak milik Allah, haknya Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan, yaitu menjadikan makhluk diberikan hak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Sehingga ayat ini, Bapak sekalian, mengajarkan kepada kita tentang makna tauhid, makna la ilaha illallah, yaitu ketaatan yang mutlak hanya kepada Allah. Menghalalkan dan mengharamkan itu adalah haknya Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tuntutan tauhid. Tuntutan bertauhid itu adalah yaitu mengembalikan hak tahlil dan tahrim itu hanya kepada Allah taala. Sekarang kadang-kadang sekolah juga enggak, tahu agama juga enggak, ngungkuli ulama, berfatwa-fatwa, yang ini bukan ajaran Islam, yang ini tidak wajib dalam Islam, yang ini tidak ada, ini ajarannya dalam Islam, padahal sekolah juga enggak, faham juga enggak. Mas kalian, ini ada termasuk ruwaibidah. Betul-betul ini yang dikatakan Nabi, ar-rajulut tafah atau ar-rajulut tafih, ini yatakallamu fi amril amah. Orang yang bodoh, yang tidak faham agama, yang bukan ulama, tidak tahu tentang seluk-beluk agama, tapi dia bicara tentang urusan yang sangat penting dalam perkara agama ini. Kalau enggak bisa berkata yang benar, mbok ya diem daripada sesat. Yang kalau orang ikut dia, nanti dosanya digendong sama dia. Kalau bukan pakarnya, mending diem. Laung dalam urusan dunia aja, kalau bukan pakarnya suruh diem, gak berhak ngomong, apalagi dalam urusan agama. Hanya di zaman kita, di antaranya zaman fitnah, sok dia lebih tahu daripada para ulama, maka kemudian dia seperti berbicara bebas tentang agama Allah SWT, ini sangat mengerikan. Dan kemudian diikuti para penggemarnya, yang ngeri itu adalah dia nanti akan menggendong, yaitu dosanya orang yang mengikutinya. Dan ngeralat itu lebih berat dibandingkan dengan yaitu dia diam tidak bersikap. Dan Islam mengajarkan wala taqfu ma laisa laka bil ilm, kalau enggak punya ilmunya diam, jangan bersikap, sehingga tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah yakni umat. Dan biasanya orang-orang seperti itu ya rata-rata karena pengen tenar, pengen ketokohannya, ada motif dunianya, ada sesuatu yang memang diincar dalam perkara dunia. Seandainya betul-betul dia ahli akhirat, mikirnya itu ada akhirat, oh mesti mikirnya 1000 kali untuk dia bicara sesuatu yang apalagi jelas-jelas bertentangan dengan yaitu ajaran Islam. Kemudian ayat tersebut juga mengajarkan kepada kita bahasanya annaman ata'a makhluqan fi tahlili al-haram wa tahrimil halal faqad ittakhadahu syarikan lillah. Orang yang mereka mentaati makhluk dalam hal menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka sungguh dia telah menjadikan yaitu serikat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bantahan kepada orang-orang Nasrani yang berkeyakinan Al-Masih adalah yaitu anak Allah atau Allah atau sesembahan satu di antara yang tiga. Al-Masih adalah Abdullah, adalah hamba Allah SWT. Isa adalah hamba Allah Ta'ala. Dan menyucikan Allah dari segala macam sekutu yang Allah disekutukan dengan para makhluknya. Sebagaimana Allah tunggal dalam rububiyahnya, dan Allah tunggal dalam hal kesempurnaan sifatnya, maka tunggalkan pula untuk Allah dalam sesembahannya. Dan semua yang disembah oleh makhluk ini, ulama, malaikat, itu mereka sendiri mencari amalan-amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Berikutnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 162, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi addada yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah." Wa minan nas, sebagian manusia, ini orang-orang musyrik, mayattakhidhu min dunillahi andadan, menjadikan sebagian, menjadikan selain Allah sebagai andad, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala. Yuhibbunahum ka hubbillah, yang mereka itu mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah Ta'ala. Sekalian, klaim mencintai Allah itu juga termasuk diantara klaimnya musyrikin. Sehingga kalau hanya mengklaim cinta Allah, itu orang Yahudi yang mengatakan cinta Allah, orang Nasrani juga mengatakan cinta Allah, orang musyrik juga mengklaim cinta Allah. Orang Yahudi mengatakan nahnu abna Allah wa ahibba'u, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Sehingga Allah sebutkan dalam surat Jumat juga, qul ya ayyuhalladzina hatu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannawnahu abadan. Kata Allah, wahai orang Yahudi, kalau kalian mengeklaim bahwa kalian adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah Ta'ala, coba, kalau betul-betul cinta kepada Allah, mesti sangat ingin sekali segera ketemu dengan Allah Ta'ala. Coba sekarang berangan-angan matilah kamu, supaya cepat ketemu dengan Allah Ta'ala. Nyatanya juga mereka tidak pula ini pengen mati. Bahkan Yahudi pengen seandainya mereka hidup 1000 tahun lagi, kata Allah. Karena saking cintanya dengan dunia dan rakusnya dengan dunia. Wala tajidannahum ahrasan nasi alal hayah, Anda akan mendapatkan orang-orang Yahudi itu yang paling rakus tentang kehidupan dunia. Sehingga berbagai macam trik dan cara untuk mendapatkan dunia mereka lakukan, dan mereka paling licik dalam upaya untuk mendapatkan dunia. Akal-akal kancil yang itu pinter ngadali orang, kadal, tukang ngadali, ngadal, nggih, ngadali orang, ya pikiran-pikiran licik, julik orang Yahudi, karena rakusnya tentang kehidupan dunia mereka. Paling pandai bersandiwara, paling pandai berdusta, ini adalah orang-orang Yahudi. Terus kalian, orang Nasrani juga begitu. Dia mengklaim sebagai kekasih Allah, anak-anak Allah. Kemudian orang musyrikin juga mengklaim mencintai Allah Ta'ala, tapi Allah tidak pernah menerima klaim kecuali menghadirkan bukti. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau kalian betul-betul mengklaim kekasih Allah atau mencintai Allah, mana buktinya? Mana buktinya? Dan buktinya orang yang mencintai Allah adalah ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Terus kalian, adapun klaim sekedar klaim itu adalah klaim dusta. Klaim dusta. Sebagian muslimin juga mereka mengklaim cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah, cinta Rasul, yang para ulama katakan zindiq. Kenapa zindiq? Karena tidak ada buktinya yang menunjukkan dia cinta Allah dan cinta Rasul. Bahkan seringnya berdusta atas nama Rasul SAW. Ketemu Nabi, Nabi mengajarkan begini, yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Akhirnya enggak pakai lagi ajaran Quran Sunnah, tapi berdasarkan mimpi-mimpi dia mengklaim ketemu Nabi mengajarkan begini. Memang Nabi tidak bisa diserupai oleh setan. Tapi setan bisa mengatakan saya adalah Rasulullah. Maka kalau orang mimpi ke Nabi, tanyakan dulu, kamu mimpi Nabi, terangkan siapa yang kamu temui itu bentuknya kayak apa. Apa kerebo, apa cekung matanya, apa bagaimana. Sebab Nabi sama ilnya, ciri-ciri khasnya semuanya ada. Rambutnya kayak apa, kemudian bentuk pundaknya bagaimana, kemudian mukanya seperti apa. Nanti dijelaskan semuanya. Sehingga kalau orang mimpi bertemu dengan Nabi, jangan-jangan dia ketemu iblis yang mengatakan saya adalah Rasulullah. Sehingga perlu kita mengenal yaitu siapa itu Nabi kita, ciri-ciri fisiknya gini kayak apa, sehingga tidak tertipu oleh syaitan. Sebab syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW, tapi setan bisa menipu dengan mengatakan saya adalah Rasulullah SAW. Sehingga yang menjadi masalah inti sarinya itu adalah bukan saya mengeklaim saya mencintai Allah, tapi apakah Allah mencintai Anda. Kalau Allah mencintai Anda, artinya Anda telah betul-betul menunjukkan bukti kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Bukan perkaranya dia mengklaim cinta Allah, tapi apakah Allah mencintai, yakni Anda. Artinya buktikan bahwa kalau Anda betul mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang beriman itu sangat amat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian, mencintai cinta Allah atau cinta itu ada macam-macam bentuknya. Ada cinta ubudiyah, ada cinta yaitu tobi'at, ada cinta yang muharramah. Cinta yang tobi'ah, yang ubudiyah, cinta yang sifatnya ibadah, cinta yang ada unsur at-tadallul wal khudu', cinta yang ada unsur dia menghinakan diri sehina-hinanya, dan dia betul-betul tunduk dan patuh setunduk-tunduknya, sepatuh-patuhnya. Kalau seandainya seperti ini itu dia berikan kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam syirkul mahabbah, syirik cinta. Yang dia cintai, dia agungkan, dia bila mati-matian, dia menghinakan diri di hadapannya, dia tunduk dan patuh sepatuh-patuhnya. Ini hanya haknya Allah Ta'ala, cinta yang diwujudkan dan itu seperti ini. Apabila diberikan kepada selain Allah, maka cintanya adalah cinta syirik. Cintanya dengan kuburan seperti kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bila mati-matian, dia yakni siap mati untuk yakni kuburan. Ini adalah termasuk yakni cinta yang syirik. Cinta yang haram. Cinta yang menjadikan seseorang melanggar larangan Allah atau meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan. Karena cintanya kepada istri, maka istri keluar rumah enggak jilbaban, kemudian dibiarkan saja. Karena khawatir nanti istrinya purik. Dia kemudian bambung. Sedangkan dia sangat mencintai istrinya. Ini kecintaan yang haram. Sehingga menjadi dayus. Dayus, orang yang membiarkan maksiat beredar di tengah-tengah keluarganya. Ini adalah dayus, kepala keluarga yang membiarkan kemaksiatan beredar di tengah-tengah keluarganya. Ini dayus. Cinta yang tabii, cinta tabiat. Cinta laki-laki kepada istrinya, cinta kepada anaknya, cinta kepada orang tuanya, selama kecintaannya itu tidak melanggar agama Allah, ini kecintaan yang sesungguhnya nikmat yang Allah tanamkan kepada seseorang. Seandainya orang tidak punya cinta-cinta seperti itu, maka hidup ini berat, kering, kerontang, ini tidak ada rasa-rasanya yang membuat dia kemudian bergairah kehidupannya. cinta tobat seperti ini adalah diperbolehkan, bukan diharamkan. Menjadi haram kalau kemudian menyeret dia melupakan Allah atau melupakan kewajiban-kewajiban atau melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan orang mukmin sangat besar kepada Allah taala, dan cinta orang mukmin kepada Allah di atas segala-galanya. Di atas kecintaannya kepada istri, anak, sampai orang tua sekalipun. Sampai Allah mengancam, kul inka il kul inkana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa ini asyratukum wa aswajukum dan seterusnya itu, kalau sampai bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, kemudian istri kalian, keluarga besar kalian, itu lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, fatarabbasu hatta ya'tiya amrullah, tunggulah sampai nanti Allah mendatangkan azabnya kepada mereka. Cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Semuanya siap untuk dikorbankan apabila Allah menuntut untuk membuktikan cintanya. Ya, contohnya adalah ketika para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Seandainya keluarganya itu enggak mau diajak hijrah ke Madinah, maka keluarganya ditinggal, dia lepas. Secinta apapun, karena Allah menuntut hijrah, maka dia mesti harus ditinggal karena lebih memberati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hubungan kita dengan para guru kita. Sebagaimana ungkapan Syaikhul Islam, guru-guru kita sangat kita cintai dan kita hormati. Tetapi apabila menyelisih al-haq, menyelisih kebenaran, al-haq itu ahaku ayutaba, al-haq itu lebih layak untuk diikuti, dengan tidak mengurangi rasa penghormatannya kepada sang guru, tetapi al-haq itu lebih layak untuk diikuti. Ini namanya betul-betul pengikut al-haq. Karena orang tidaklah kita hormati, kita muliakan, kita ini banggakan, kecuali karena kaitannya dengan mengikuti al-haq. Seandainya guru kita berselisih dengan al-haq, maka kita tetap menghormati guru kita, tetapi kita mengambil ini tetap mengikuti yang hak, bukan mati urip derek panjenengan, apalagi tambah lagi surga neraka derek panjenengan. Dikira neraka itu apa, surga neraka derek panjenengan, di selamat udud kira-kira dia bisa tahan enggak? Prinsip seorang muslim adalah al-haq itu ahakku ayuttaba, al-haq itu lebih layak untuk diikuti. Walau yaralladina zalamu id yarawnal adaba annal quwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adab. Seandainya orang-orang yang zalim, yang musyrik itu, dia melihat adab Allah, maka dia akan tahu bahwa totalitas kekuatan itu hanya milik Allah. Ternyata yang mereka sembah enggak bisa apa-apa, yang mereka sembah enggak bisa menolong apa-apa, enggak bisa mereka mintai bantuan apa-apa. Totalitas kekuatan hanya milik Allah taala, wa annallaha syadidul adab, dan adab Allah itu adab yang sangat ini keras. Ayat ini Bapak sekalian kaitan dengan makna tauhid. Apa itu? Allah yang diesakan dalam hal mahabbah, yang menuntut untuk tunduk setunduk-tunduknya dan hina sehina-hinanya, itu adalah kelaziman daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Kemudian juga ayat ini mengajarkan kepada kita orang musyrikin itu juga mencintai Allah, tetapi kecintaannya kepada Allah tidak memasukkan ke dalam Islam. Kenapa? Karena mereka tidak bertauhid, mereka menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Dan syirik itu adalah kezaliman, yang zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan syirik zalim yang paling besar karena dia menempatkan Allah bukan pada tempatnya, atau menempatkan makhluk bukan pada tempatnya. Makhluk harusnya itu nyembah Allah, malah dijadikan sebagai sesembahan. Ini namanya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, sehingga dikatakan zalim. Bahkan ini a'zamuz zulmi, yaitu kezaliman yang paling besar, yang paling agung. Dan ancaman orang-orang musyrik dari kiamat kelak ini akan berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Monggo, saat ini pun. Hadis di dalam kitab Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'budu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Ya. Dalam Sahih Muslim dibawakan riwayat Nabi bersabda, "Man qala la ilaha illallah," barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, "wa kafara bima yu'badu min dunillah," dan dia mengingkari semua yang disembah selain Allah taala, "haruma maluhu," haram hartanya, "wa damuhu," darahnya, sehingga terjaga, yaitu harta dan kehormatannya, darahnya terjaga, "wa hisabu 'ala Allah," adapun persis perhitungan persisnya, hisabnya, rekapan dirinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia zahirnya hukumnya adalah muslim dan dia haram harta dan darahnya, artinya dia diperlakukan sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Kalimat wa kafara bima yu'badu min dunillah, Bapak sekalian, dan dia mengingkari apa yang disembah selain Allah, inilah makna dari kalimat la ilaha. Yaitu mengucapkan la ilaha illallah itu artinya mengingkari semua yang disembah selain Allah taala. Siapapun yang dijadikan sebagai sembahan maka diingkari. Walaupun yang diangkat jadi sembahan itu adalah malaikat atau nabi atau wali, ulama, orang saleh, sehebat apapun mereka, maka tidak boleh, itu tidak diperbolehkan, wajib diingkari, wajib di ya ini musuhi, ditinggalkan semuanya kecuali tinggal Allah yang dijadikan sebagai sesembahan. Inilah yang tertuntut dari makna dari kalimat la ilaha illallah. Orang yang berla ilaha illallah itu dia punya pengingkaran, punya pengingkaran terhadap semua kebatilan-kebatilan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mana bentuk pengingkarannya terhadap kebatilan-kebatilan yang dilakukan orang kafir musyrik kalau dia kemudian ketika hari raya mereka mengucapkan selamat, selamat, selamat, selamat, pengingkarannya mana? Mana pengingkarannya? Yang ucapan ini membutuhkan dia mengingkari. Soal bicara toleransi, oh enggak ada yang lebih toleran daripada ajaran Islam bersama dengan tauhid yang sempurna. Orang yang mengatakan paling toleran ternyata prakteknya paling tidak toleran ketika ada orang yang mereka berbeda dengan dia. Tidak bisa menerima. Bahkan sekalipun hanya berbeda mazhab, katanya paling toleran, katanya inklusif, katanya ya ini orang yang paling bisa menerima perbedaan. Nyatanya dalam praktek kehidupannya orang yang kayak gini paling tidak toleran dalam praktek kehidupannya. Dan begitulah rata-rata ya ini para orang yang mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan di dalam agama. Ahli tauhid, ahli itiba, oh paling toleran dalam kehidupannya karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diikuti kanjeng Nabi sallallahu alaihi, sehingga toleransinya itu toleransi di atas al-haq, bukan toleransi palsu, bukan toleransi hanya sekedar lamis, tapi toleransi yang betul-betul nyata dan dirasakan oleh manusia. Bukan sekedar teori atau bukan sekedar ya ini hiasan-hiasan ya ini lisan. Ahli tauhid karena mereka ya ini mengikuti al-haq, itulah yang paling benar diajarkan dalam kehidupan. Tapi ketika yang diikuti hawa nafsu maka sekedar omongan tapi prakteknya akan jauh dari apa yang mereka ya ini gembar-gemborkan selama ini. Sekalian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang makna kalimat la ilaha illallah, bahwa kalimat ini menuntut untuk mengingkari segala bentuk sesembahan selain Allah taala. Kemudian semata-mata talafut ini semata-mata melafadzkan la ilaha illallah itu enggak cukup dikatakan sebagai ahli tauhid sampai dia mengingkari terhadap segala macam bentuk sembah selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga tauhid itu bersatunya antara lisan, hati dan praktek di dalam amalan. Kalau hanya lisan tok, maka Abdullah bin Ubay bin Salul gembong munafikin, dia akan menjadi ahlul jannah karena dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia dikatakan Allah fitar bil asfal minan nar, berada di keraknya neraka. Kalau la ilallah itu hanya sekedar keyakinan tok, artinya hanya mengenal Allah sebagai Tuhan yang tidak ada selain Allah yang jadi Tuhan, iblis mengakui, Fir'aun mengakui, Abu Jahal mengakui, tetapi mereka tidak dianggap oleh Allah karena tidak menolak segala macam itu, yaitu ke sesembahan selain Allah Ta'ala. Kemudian mas kalian, orang yang mereka bertauhid dan kemudian dia juga melazimi syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka terjaga hartanya, terjaga yakni jiwanya, tidak boleh mereka ditumpahkan yaitu darahnya. Kemudian adapun di dunia ini hukumnya adalah hukum zahir. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu adalah dihukumi muslim dan diperlakukan sebagai muslim, walaupun dia munafik kelas kakap, munafik kelas wahid. Tapi kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, diperlakukan secara zahir sebagai muslim, tapi di akhirat niat hatinya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Allah yang mengetahui persis ini keadaan hati mereka. Sekalian, ini adalah ini penjelasan singkat dari bab yang ke-6, yaitu bab tentang tafsir kalimat la ilaha illallah, bahwa la ilaha itu menuntut kita untuk benar-benar memiliki sikap la ilaha, total berlepas diri, barok, membenci, memusuhi terhadap segala bentuk sesembahan selain Allah Ta'ala, kemudian hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tuntutan, itulah tafsir tauhid yang diterangkan oleh beliau dengan beberapa ayat dan hadis yang beliau bawakan, sehingga tidak cukup ini bertauhid itu mengucapkan la ilaha illallah, dan tidak cukup bertauhid itu hanya sudah beribadah kepada Allah, tapi tauhid itu menuntut kita untuk benar-benar yaitu hanya menjadikan Allah sebagai sembahan dan totalitas menolak dan meninggalkan segala bentuk sembahan selain Allah Ta'ala, dan termasuk sembahan adalah menjadikan perantara antara makhluk dengan Allah, menjadikan makhluk sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk yaitu tidak boleh kita yaitu memberikan hak tahlil dan tahrim, penghalalan dan pengharaman kepada selain Allah Ta'ala. Maka teman-teman sekalian, mudah-mudahan memberikan tambahan ilmu apa yang diinginkan dengan hakikat mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita cekapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.